السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا والحمد لله رب العالمين Muka surat 98 jilid yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fadilati kazmil ghaizi. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan menahan akan marah. Tahan marah, ya. Marah tu datang, cuma dia dapat kawal. Melalui yang tajuk yang lepas lah, maknanya kawalan marah tu melalui perbuatan-perbuatan yang lepas. Contohnya ketika dia marah, dia berwuduk. Ataupun ketika berdiri, dia duduk. Duduk baring. Itu semua nak kawal. Nak kawal perasaan marah ketika marah tu datang. Jadi malam ni kita membicara mengenai kelebihan. Kita nak tahan marah tu, ada kelebihannya di sisi agama. Firman Allah Ta'ala, padahal ia memuji akan orang yang menahan marah itu, wal kazimina al ghaiza wal afina anin nas. Wal kazimina al ghaiza wal afina anin nas. Ayat Quran. Artinya, dan beberapa kepujian dan beberapa pahala bagi orang yang menahan akan marah. Kazim tu maknanya yang menahan. Ghaiza tu marah. Orang yang menahan akan marah itu, dan bagi orang yang memaafkan daripada kesalahan manusia. Jadi dua sifat kepujianlah dalam ayat ni. Yang pertama, Allah puji kepada mereka yang menahan daripada marah. Marah tu datang, ya. Sifat marah tu ada. Dan dia datang juga. Cuma dia dapat kawal. Yang keduanya, wal'afina anin nas. Dia memberi maaf kepada manusia yang bersalah dengan dia. Kalau kesalahan pribadilah, dia maafkan orang tu. Jadi dua perangai ni atau dua sifat ni dipuji oleh Allah. Ada kelebihan-kelebihan tertentu. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan hadis macam mana kelebihannya. Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu azabahu yaumal qiyamah. وَمَنِ اَعْتَذَرَ إِلَىٰ رَبِّهِ قَبَّلَ اللَّهُ عَزْرَهُ عُزْرَهُ وَمَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Baris, ya. مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنِ اَعْتَذَرَ إِلَىٰ رَبِّهِ قَبَّلَ. Makna قَبَّلَ itu menerima. قَبَّلَ اللَّهُ عُزْرَهُ وَمَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ عَوْرَتَهُ. Artinya, barang siapa menolakkan marahnya itu, nescaya menolak Allah Ta'ala daripadanya akan seksa pada hari kiamat. Dan barang siapa meminta uzur kepada Tuhannya itu, nescaya menerima Allah Ta'ala akan uzurnya. Dan barang siapa menahan akan lidahnya itu daripada berkata yang kejahatan, Nescaya menutup Allah Ta'ala akan auratnya, yakni akan aibnya di akhirat nanti. Itu kelebihan dia, ya. Siapa menolak marahnya, nescaya Allah Ta'ala tolak seksa pada hari kiamat. Itu di antara kelebihanlah tu. Marah datang, sifat marah tu dah datang, dia cuba kawal perasaan supaya reda balik, supaya sejuk balik hati yang marah tadi, maka Allah Ta'ala tolak sebahagian daripada seksa untuk dia di akhirat nanti. Tapi Allah Ta'ala tolak seksa tu mana jauh daripada dia. Itu kelebihan orang yang menolak sifat marah tadi. Kemudian sesiapa minta uzur dengan Allah, Allah Ta'ala terima keuzurannya. Maksud minta uzur tu, kalau ada kekurangan apa-apa, kita doa kepada Allah Ta'ala. Ya, itu maksud minta uzur kepada Allah. Katakanlah, ibadat sembahyang yang kita lakukan, selepas kita lakukan semua sekali, kita pun doa lah kepada Allah Ta'ala, ya Allah terimakanlah sembahyangku dan ibadah-ibadahku. Itu namanya minta uzur. Maksudnya, kita dah mengundah diri kepada Allah Ta'ala melalui ibadah, solat apa semua tu, kemudian akhiri dengan doa, minta Allah Ta'ala terimalah. Ya, itu namanya minta uzur kita kepada Allah Ta'ala. Qabbalallahu uzrahu. Kemudian sifat yang ketiga, wa man khazana lisanahu satarallahu auratahu. Siapa menahan lidahnya daripada berkata yang jahat. Lidah tu nak bercakap, ya. Nak bercakap. Dia tahu itu kejahatan. Tapi dia cuba kawal. Kawal lidah dia. Maka Allah Ta'ala tutup aibnya di akhirat nanti. Yang kita sebut gitulah, makna aib tu setelah Allah Ta'ala mendedahkan keaiban kita di akhirat nanti, tengah-tengah khalayak manusia yang ramai di padang mahsyar tu, tak tertanggung kita. Kemudian malu di akhirat ni, diceritakan dalam hadis, sampai gugurnya daging-daging muka tu. Malu di akhirat tu mana bukan macam malu sekarang ni. Malu sekarang ni cuma sekadar berpeluh, itulah. Pucat-pucat sikit muka. Merah muka macam tu ialah malu. Tapi di akhirat nanti, malu di akhirat tu gugur daging muka dia, tinggal tulang, rangka. Jadi, siapa kawal lidah dia daripada melakukan kejahatan, Allah Ta'ala tutup satu aib dia. Kawal lagi lidah dia, Allah Ta'ala tutup aib. Aib tu maknanya, banyaklah keaiban-keaiban yang kita lakukan sewaktu di dunia. Sama ada kita membuka aib orang lain ke, Allah Ta'ala akan buka aib kita. Itu pun ya juga, ya. Ataupun memang kita buat kerja-kerja yang aib, tapi kita cuba sembunyikan daripada pengetahuan manusia. Kita bertaubat kepada Allah Ta'ala terus. Itu tak apalah. Maknanya sepatutnya macam tu. Kejahatan yang kita lakukan, kita tak boleh mencerita kepada manusia. Katakanlah ada kejahatan yang kita buat, ya. Jangan kita cerita. Kita rahsiakan benda tu. Kita bertaubatlah kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala pun tutuplah kita punya aib tu. Tapi kalau kita mencerita kepada manusia, seolah-olah kita menggalakkan manusia lain buat macam mana kejahatan yang kita buat tu. Sebab tu dikatakan orang yang bertaubat itu, dia menyembunyikan semua sekali kejahatan-kejahatan yang telah dia buat. Dia tak ceritalah. Tak cerita kepada manusia, ya. Itu termasuk golongan orang yang bertaubat. Jadi ini di antara kelebihan. Kita kawal lidah daripada bercakap yang salah, maka Allah Ta'ala tutup satu aib kita di akhirat nanti. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kazuma ghaizan walau syaa an yabdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu yaumul qiyamah ridha ridan ya. Wa fi riwayatin mala Allahu qalbahu amina wa imana. Artinya barang siapa menahan akan marahnya itu, dan jikalau mau ia melakukan akan marahnya itu, maka kuasa ia melakukan akan dia, nescaya memenuhi Allah Ta'ala akan hatinya di dalam hari kiamat, akan keredaannya, keredaan Allah. Dan pada suatu riwayat, nescaya memenuhi Allah Ta'ala akan hatinya itu dengan sentosa dan dengan iman. Amnan itu makna sentosa dan iman. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kazuma ghaizan wa huwa qadirun ala an yanfizahu da'ahu Allah ta'ala yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik yukhayyirahu min ayyil hurin syaa min ayyil hur syaa ya. Artinya barang siapa menahan ia akan marahnya itu, padahal ia kuasa atas bahawa melakukan marahnya itu, dia kuasa ya, dia nak marah tadi dia boleh marahlah kalau dia nak marah, tapi dia tahan, cuba kawal. Nescaya menyeru akan dia oleh Allah Ta'ala di dalam hari kiamat atas kepala segala makhluk, padahal menyuruh Allah Ta'ala akan dia memilih daripada bidadari barang apa yang dikehendakinya akan dia. Maksudnya, siapa menahan marah dia, maka Allah Ta'ala bagi peluang dengan dia nak pilih bidadari mana yang dia nak. Bidadari dia. Artinya, besar pahala ganjaran mereka-mereka yang dapat mengawal perasaan marah. Sama ada marah tu kepada individu atau marah tu kepada sesiapa sajalah. Anak ke, isteri ke, jiran ke, apa semua ya. Yang kita boleh lepas dengan tangan tu, boleh lepas dengan mulut, ataupun lepas marah dengan tangan, sebagainya, maka itu adalah sangat-sangat besar ganjarannya sesiapa dapat mengawal perasaan tadi. Perasaan marah. Itu di antara kelebihanlah. Kita ni mengaji nak mengubat lah ni. Nak mengubat. Faslun fi fadilatil hulum. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan hulum, yakni kelebihan orang yang tiada kuat marah. Hulum tu maksudnya tak kuat marah. Kalau halim lain pula ya, halim halam yamim, halim itu lemah lembut. Hulum tu salah satu daripada sifat mahmudah, sifat yang terpuji, hulum. Kalau tengok buku-buku akhlak anak kita di jam 4, jam 5, jam 6 tu, ada sifat hulum. Hulum artinya orang yang tiada kuat marahnya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam annal huluma afdalu min kazmil ghaizi li'annal kazma لأن الكزم هو التحلم هو التحلم وتكلف الحلم والحلم الطبيعي هو دلالة كمال العقل وانكسار قوة الغضب تحت سياسة العقل ولعل ابتداءه بالتحلم ثم يصير ذلك اعتيادا منه. Itu Imam Ghazali sebut tu dalam bahasa Arab ya. Artinya, ketahui olehmu, hai orang yang kazim, yakni yang menahan marah daripada sungguh-sungguh, bahawa sungguh-sungguh hulum itu terafda daripada kazum, kazam ya, kazmi tadi. Hulum tu lebih baik daripada kazim. Maksudnya kazim tadi menahan marah. Hulum ni dah kurang marahnya dah. Sifat terdekat-dekat tu. Yang ni dia dapat kawal marah, kazmi ni. Hulum tu marahnya dah kurang. Hulum itu terlebih afdal daripada kazim. Yakni makna kazim itu membiasakan menahan marah supaya jadi bersifat dengan halim. Halim tu lemah lembut. Dan lagi makna kazim itu memberati diri menahan marah itu seperti jadi bersifat dengan halim, yakni supaya berperangai dengan yang tiada kuat marah. Yakni supaya jadi tabiatnya tiada kuat marah, iaitu dinamakan halim tabi'i. Dan halim tabi'i itu iaitu menunjukkan akan orang yang sempurna akalnya dan menunjukkan akan telah pecah kuat marahnya, yakni telah hilang di dalam hatinya kuat marah itu dan telah jadi marahnya itu akan marah yang pertengahan yang mengikut di bawah perintah akal dan mengikut perintah syarak seperti yang tersebut dahulu itu. Dan mudah-mudahan pada permulaan itu dengan tahallum, yakni dengan dibiasakan akan halim itu, kemudian maka jadi bertabiat dengan halim. Maknanya hulum tu sifat permulaan, lepas tu barulah datangnya sifat halim. Kitab itu dia berputar-putar, berbelit-belit sikit ayatnya ya. Maksudnya mula-mula kita kawal marah. Nak marah kawal, nak marah kita kawal, kita bendung. Nak marah kita bendung, nak marah kita bendung. Ha, selepas itu jadilah dia bersifat dengan sifat hulum. Hulum tu artinya kurang sikit dah marah dia. Kemudian dah lama-lama kurang marah tu, dia masih lagi bermujahadahnya melawan. Kemudian jadilah dia orang yang halim. Halim artinya yang dah lemah lembut. Ya. Itu kita sebut ni mudah. Tapi sifat itu payah nak dibuang. Makan masa lama tu bertahun-tahun. Daripada kazim kepada hulum, kepada halim. Ya. Daripada menahan perasaan tu, bertahun menahan perasaan marah tu. Katakan datang sifat marah tu membuat-buat dalam hati, dia cuba kawal. Nak kawal marah tu supaya tak keluar di mulut, tak keluar di tangan tu, makan masa yang lama. Makan masa yang lama, kemudian, barulah dia jadi orang yang bersifat dengan sifat hulum. Halam mim ya, hulum, mandah kuranglah perasaan marah tu. Kemudian daripada situ dia mujahadah lagi, mujahadah lagi, lawan lagi, datanglah sifat halim. Ha, sifat halim, sifat lemah lembut. Jadi datang perasaan-perasaan yang sesuatu yang boleh menyebabkan dia marah, dia tak, dia dah tak marah pada waktu itu, dia jadi orang yang halim, yang lemah lembut. Nah, itu ya proses. Ini proses mendidiklah ni. Kaedah Imam Ghazali mendidik murid-murid macam tu. Jadi kaedah mendidik ni dia tak boleh kita nak macam kita nak buat kuih ya. Jam tu juga kita masuk tepuk gandumnya, kita gaul, kita uli, terus kita buat, kita goreng dan kita makan. Ha, maka bukan hasilnya terus mengejut macam tu. Ha, ini proses mendidik manusia ni lama. Nak didik daripada nafsu amarah kemarin tu, kepada lawamah, kepada mulhimah, kepada mutmainnah, itu proses masa yang panjang. Guru-gurunya pun belum berjaya lagi proses, apatah kalau murid-muridnya. Maknanya nak proses nafsu. Ya, itu di antara kaedah pendidikan yang dibentangkan oleh Imam Ghazali dalam kitab ni lah. Sebenarnya yang proses mendidik tu Rasulullah sendiri lah. Nabi Muhammad maknanya ketua manusia mendidik manusia ni. Maknanya mendidik manusia ni Nabi tu paling alim lah. Madrasah Rasulullah disebut tu. Maknanya macam mana Rasulullah ajar. Daripada Umar yang begitu sifat pemarahnya, boleh boleh dibawa walaupun jadi pemimpin. Maknanya pemimpin yang dah turun ke bawah, pemimpin yang lemah lembut, pemimpin yang dah bersifat dengan sifat-sifat mahmudah. Daripada asalnya syaitan pun takut di mana Sina Umar lalu, syaitan pun takut utah manusia ya, tapi boleh dilembutkan. Proses mendidiknya Nabi lah, tak ada lain. Nabi lah mendidik. Mana berjayanya Rasulullah mendidik masyarakat manusia tu yang berlainan bangsa dan jenis perangainya, tapi datang ke dalam Islam membawa watak yang sama lah, yang hampir sama ya. Maknanya kalau sabar-sabar lah semua. Mana tak ada lah pemarah tu yang pemarah yang dibenci lah. Pemarah yang tak ikut syariat. Marah, mari tak boleh nak buang, kita sebut dah. Marah tak boleh nak buang 100% ya. Marah ikut syariat itu tak apa, dibenarkan. Marah yang mazmumah tu. Itu yang marah yang tak boleh kita kekalkan. Maknanya tak selamat marah macam tu. Di akhirat nanti rugilah dia. Dia memakan segala amalan-amalan yang kita buat. Bukan hasad dengki saja ya. Sifat marah tu makan juga amalan-amalan kita. Dan hasil daripada perkataan Imamul Ghazali rahimahullahu taala itu bahawa makna al-kazim itu menahan akan marah. Dan makna at-tahallum itu membiasakan menahan marah. Itu supaya jadi bersifat dengan halim. Halim ya. Dan makna halim itu iaitu orang yang tiada kuat marah. Iaitu orang yang sempurna akalnya. Maknanya sempurna akal maksudnya marah tu dipandu oleh akalnya. Mana akal yang waras tu memandu nafsu dia waktu tu. Akal dia nak marah, barulah nafsu pun marah. Mana akal tu dia sentiasa ikut panduan syariat lah. Akal kita ni, akal yang waras dia panggil ya. Akal yang waras, panduan dia syariat depannya. Jadi setelah akal tu mengarahkan nafsu, waktu ni atau masalah ni kamu kena marah. Barulah nafsu pun marah. Itu marah ikut syariat namanya. Maknanya selain daripada marah yang macam tu, marah mengikut nafsu, itu marah yang perlu kita usaha lah. Usaha supaya kikis ataupun dapat kurangkan. Orang yang sempurna akal. Yang sempurna akalnya dan lagi baik perangai. Maknanya akal dah sempurna, perangainya baiklah. Masuk perangai baik tu, perangai dah tak buat dah. Sifat-sifat yang keji dalam hati tak ada dah. Yang adanya sifat-sifat mahmudah sahaja ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bit ta'allumi wal hulmu bitahallumi wa man yatakhayyarul khaira ya'tahu wa man yatawaqqash syarra yuqahu. Artinya hanya dapat ilmu itu dengan belajar. Ilmu itu dapat dengan belajar. Katakanlah kita belajar, kita mendengar, dapatlah ilmunya. Dan menuntut akan ilmu itu, dan menuntut akan ilmu itu, dan dapat hulum dengan dibiasakan dengan menuntut akan halim. Maknanya, sifat hulum yang kita nak tu, kita kena biasa dulu bersifat dengan sifat halim. Yakni dengan dibiasakan menahan marah itu. Dan barang siapa menuntut akan kebajikan, nescaya diberi akan dia. Dan barang siapa menuntut terpelihara daripada kejahatan, nescaya dipelihara akan dia daripada kejahatan itu. Jadi maknanya, kita biasa-biasakanlah. Biasa-biasakan dengan sifat hulum tadi, ya, sifat menahan marah, dan jadilah dia orang yang halim, orang yang bersifat dengan sifat lemah lembut tu. Maknanya peringkat awal ni kena buat-buat dululah. Samping kita kawal marah, buat-buat kita ni berlakon, berlakon maknanya nak biasakan hati, ya, bukan nak menunjukkan manusia, tidak. Nak biasakan hati kita bersifat dengan sifat hulum. Hulum tu sifat cuba kawal dan tahan daripada marah. Memang membuat-buat dalam hati juga. Ha, tapi kita kawal perasaan tu. Itu kita biasakan. Nak kena biasakan macam tu. Ha, barulah dia jadi orang yang bersifat dengan sifat halim, yakni lemah lembut dan baik nafsu dia. Dan lagi sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma wa utlubu ma'al ilmi as-sakinah wal hulmu waliyannu liman ta'allamu wa liman tata'allamuna minhu wa la takunu min jababiratil ulama fayaglibu jahlakum. Artinya tuntut oleh kamu akan ilmu, dan tuntut oleh kamu serta ilmu itu akan sakinah, yakni tetap diri dan ketenangan, ya, sakinah. Nabi suruh tuntut oleh kamu akan ilmu, belajarlah ilmu dia. Dan satu lagi Nabi suruh tutupnya, tutuplah ilmu itu akan sakinah, ketenangan. Dapat ilmu yang boleh bawa ketenangan dalam kehidupan kita. Itu sepatutnya orang-orang mukmin. Mana ilmu tu berperanan dia menenangkan hati. Bukan menserabutkan fikiran, ya, menenangkan hati. Tetap diri dan halim, yakni tiada kuat marah. Dan lembutkan oleh kamu perangai kamu bagi orang yang kamu mewajarkan dia, dan bagi orang yang tempat kamu belajar daripadanya. Dan jangan kamu jadikan diri kamu itu akan ulama yang keras perangainya. Ulama yang keras perangainya itu lagi kuat marah. Maknanya jangan jadi ulama-ulama yang keras, ya, yang keras, yang kuat marah dia. Maka ghalib jahil kamu atas ilmu kamu. Maknanya kalau kita jadi manusia yang keras perangainya, yang, ya, yang tak ada lemah lembut tadi, yang nak kata dia kata apa benda, ya, keraslah maksudnya. Maka biasanya tu, kata pengarang kitab ni, orang tu macam tak ada ilmu juga. Macam tak ada ilmu. Jadi tak ada gunalah belajar banyak-banyak ilmu, tapi perangainya macam tu juga. Contohnya tengok Sayyidina Umar tu lah. Sayyidina Umar yang begitu keras sebelum masuk Islam dan permulaan Islam dia. Sekian lama Rasulullah mendidik dia, maka berubah. Itu pun ada lagi kerasnya, ya, tapi tak adalah sekerasnya orang-orang yang jahil yang sebelum dapat ilmu sebelum Rasulullah didik dia tu. Itu berjaya yang guru-guru yang mendidik lah. Kalau Sayyidina Umar tu guru yang mendidiknya Rasulullah sendirilah, tak ada orang lain dah. Sayyidina Abu Bakar kan. Dan bermacam-macam sahabat lagi yang yang bermacam-macam wataknya datang berkumpul masuk madrasah Rasulullah. Mana madrasah tu sekolah yang Rasulullah buat. Macam mana sekolah Rasulullah buat tu? Rasulullah buat sekolah tu maknanya pendidikan terpenting. Bangunan tak ada tak apa ya. Bangunan tu dalam masjid pun boleh, bawah-bawah pokok pun boleh, atas-atas batu pun boleh. Mana-mana tempat semua boleh. Tapi proses mendidik tu, ilmu yang disampaikan tu, cara Rasulullah sampaikan tu, itu yang penting. Itu maksud madrasah Rasulullah. Jadi kalau madrasah Rasulullah tu kita ambil lah, ya, kita pun proses mendidik sekarang kita ikut apa yang Rasulullah mendidik tu, itu berjaya lah dalam pendidikan kita. Dan lagi sabda sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya. Allahumma aghnini bil hilmi. Ini doa ni ya. Elok kita berdoa semua dengan doa ni. Allahumma aghnini bil hilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Dalam buku doa anak-anak sekolah kita pun ada. Dan banyak, kebanyakan kita dah hafal doa ni. Ini kena hafal semua ya. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa zayyinni. Ada sabdu nun. Wa zayyinni bil ilmi bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Ada empat benda Rasulullah doa situ. Empat perkara. Hai Tuhanku, kayakan olehmu akan daku dengan ilmu. Mana kaya ilmu, bagi ilmu banyak-banyak. Nak ilmu, mana kena belajar lah. Kayakan dengan ilmu. Dan perhiasi, hiaskanlah olehmu akan daku dengan halim. Dengan sifat lembut-lembut tadi. Wa zayyinni bil hilmi. Hiaskanlah aku dengan sifat halim. Sifat lembut-lembut. Biarlah menjadi watak kita ni watak lembut-lembut. Perangai kita lembut-lembut. Ya. Dan semua sekali apa arahan kita pun arahan kita dengan lembut-lembut. Kita suruh anak-anak, isteri pun dengan lembut-lembut. Apa benda yang kita arahkan tu, biarlah dengan lembut-lembut. Tapi di situ ada tegas. Lembut-lembut tapi tegas ya. Wa akrimni bit taqwa tu, dan anugerahkanlah olehmu akan daku dengan taqwa. Taqwa kepada Allah. Yakni dengan ilmu takut akan Allah Taala. Taqwa maksudnya dengan dapat ilmu dan takut kepada Allah Taala. Yang keempat, wa jammilni bil afiyah, dan baikkan olehmu akan daku dengan afiah. Afiah maksudnya dengan baik, dengan kebaikan. Afiah ya. Wajammilni bil afiah. Baikkan olehmu akan daku dengan afiah. Selamat dan afiah. Mana afiah tu macam lebih kurang selamat jelah. Afiah. Bil afiyati wassalamah. Ha, ya. dengan afiah dan selamat. Sihat wal afiah. Ah, itulah. Sihat wal afiah. Perkataan selalu kita sebut tapi perkataan Arab tu. Sihat wal afiat. Makna sihat dan baiklah. Apa afiat? Afiat makna baik, sempurna. Afiat. Kata Melayu. Apa kata Melayu yang lebih tepat afiat? Sejahtera. Sejahtera tu kalau pergi kepada perkataan Arabnya salam. Sejahtera ya. Afiah tu dia merakumi semualah tu. Baik, sejahtera, sihat. Sihat sejahtera ya. Kami sihat wal afiat. Ha itu. Maknanya kita dah guna lama dah perkataan Arab tu. Cuma tak tahu apa benda makna. Makna yang lebih tepatnya dah sihat wal afiat. Maknanya sihat dan baik. Ha, macam itulah. Sihat dan baik. Wajammilni bil afiah. Cantikkan olehmu akan daku dengan afiah. Maknanya dengan baik. Dengan sejahtera. Selamat sejahtera. Jadi makna yang lebih tepatnya tak dapat kita bagilah. Cuma afiah disebutnya baik. Empat doa tadi ya. Ada empat benda. Yang cantik tu cantik elok-elok. Yang boleh biar boleh baca. Kalau tak boleh baca Arab pun baca Melayu tak apa dah. Allahumma aghnini bil ilmi, kayakan aku dengan ilmu, wa zayyinni bil hilmi, hiasin aku dengan sifat lemah lembut, wa akrimni bit taqwa, muliakan aku dengan taqwa. Wajammilni bil afiyah, dan hiasi, cantik kan. Jamil tak sayang cantik, jamal cantik. Cantikkan aku dengan afiyah, dengan kebaikan. Afiyah maknanya kita boleh sebut kebaikan lah makna bahasa Melayu. Baik maknanya umum tu. Maknanya sifat-sifat yang umum. Kita sebut baik, sifat umumnya. Itu termasuk dalam doa Nabi dia. Jadi pelajaran hulum ni termasuk dalam doa yang kita nak doa juga kepada Allah. Jadi kalau berusaha-berusaha juga, didik nafsu, didik juga, dengar kuliah, ikut juga, doa tu yang kena doa juga. Nak kena doa juga. Mana akhir sekalinya melalui dengan usaha dengan doa lah. Kalau bahasa Melayunya, ya Allah, kayakan aku dengan ilmu, hiasin aku dengan lemah lembut, muliakan aku dengan taqwa, dan cantikkan aku dengan kebaikan. Dengan afiat, maknanya kebaikan. Sikit lagi bawah ni. Ibtaghur rif'ata, sebenar Nabi lagi. Dan lagi sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibtaghur rif'ata indallahi ta'ala. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala tasil man qata'aka wa ta'ti man haramaka wa tahlumu amman jahalaka man jahala 'alaika. Artinya kehendaki oleh kamu, maknanya kamu tuntutlah. Maksud kehendaki itu kamu tuntutlah. Tuntut oleh kamu akan ketinggian kepada Allah Ta'ala. Minta kita ni Allah Ta'ala angkat setinggi-tinggi darjat. Maka sembah sahabat, apa ketinggian kepada Allah Ta'ala ya Rasulullah? Maka sebenarnya, sebenar Nabi, engkau perhubungkan. Engkau perhubungkan orang yang memutus akan dikau. Maksudnya, siapa yang tak tegur engkau, engkau tegur dia dulu. Itu maksudnya. menutup ketinggian di sisi Allah. Allah Ta'ala muliakan kita, ya. Orang tu tak nak bercakap kita, kita pergi tegur dia. Dan engkau beri akan orang yang menegah akan dikau. Maknanya siapa tak nak bagi kepada engkau tu, engkau bagi dengan dia. Bagilah. Bentuk makanan kau, sumbangan kau, apa benda lah. Maknanya kita buat baik kepada orang yang benci kepada kita. Dan engkau halim daripada orang yang jahil yang menyakiti atasmu. Halim tu macam mana? Kita berlemah lembutlah kepada orang-orang yang jahil yang menyakiti kepada kita. Yang ini jangan engkau marah akan orang yang menyakiti akan dikau. Maknanya, siapa yang menyakiti kita, kita cuba bersifat dengan lemah lembut. Jangan marah. Kita berhadapan dengan orang jahil. Macam kita berkuliah macam ni kan. Maknanya kita berhadapan dengan orang-orang yang tak tahu lah. Maknanya, kalau kita nak marah, marahlah. Boleh marah. Tapi, kita bersifat dengan sifat yang tak baik. Maksudnya, biarlah kita berlemah lembut dengan orang-orang yang jahil, dengan orang-orang yang tak tahu. Ini yang kata kepada kita macam-macam yang tersapai, yang sampai ke telinga kita lah. Ya. Macam-macam benda, gelaran-gelaran yang orang bagi. Tapi, katakanlah kita ni orang surau, macam-macam gelaran dengan orang surau. Ya? Jadi kita sampai pada kita, kita hadapilah dengan cara baik. Jangan ikut nafsu. Begitulah maksudnya dalam Nabi minta supaya kita tuntut tadi, tiga perkara tu lah. Angkatlah ketinggian di sisi Allah melalui memberi kepada mereka yang mengharamkan kau dan hubungi silaturahim mereka-mereka yang putus dengan engkau. Dan berlemah lembutlah dengan orang-orang yang jahil ke atas engkau. Maksudnya orang yang jahil yang bertindak ke atas engkau tu, engkau hadapi dengan lemah lembutlah. Dengan sifat yang baik, dengan doa dengan dia, ya, dengan bagi apa yang di sebaliknya lah. Dia kata-kata yang kasar, kita bagi kata-kata yang lemah lembut dengan dia. Itu cara menghadapi orang-orang jahil. Itu semua ada pada Rasulullah tu. Kenapa Rasulullah menghadapi wanita-wanita yang jahil tu, yang pergi halang laluan Nabi. Setelah wanita sakit, Rasulullah pergi ziarah, bawa buah tangan. Yang kata kepada Nabi macam-macam, dengan bawa ajaran baru, agama baru apa semua tu. Nabi jumpa dia, tolong angkat barang-barang nak keluar daripada kota Mekah tu, nak pergi ke hujung kampung sana. Rasulullah tolong. Jadi dengan sifat-sifat yang ditunjuk oleh Rasulullah tu, kebanyakannya berubah lah, ya? Musuh-musuh ataupun orang jahil tadi. Jadi begitulah kita pun hadapilah manusia-manusia yang jahil itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsun min sunanil mursalin, lima perkara daripada sunah-sunah rasul. Ya, sedap itu. Lima perkara tu ada daripada sunah rasul. Kita sambung dua minggu ke datang lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.